Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faqala al-musannifu hafizahullahu ta'ala alaqatu maqasidu syariah bima lahu bihi ittisal. Hubungan maqasidu syariah dengan hal-hal yang berkaitan dengannya. Yang pertama adalah perbedaan antara illah dengan maqasidu syariah. Illah adalah mayalzam min wujudiha wujudul hukmi, sesuatu yang yalzam mesti min wujudiha, jika illah itu ada, wujudul hukmi, hukum ada. Wa yalzam dan mesti, jika illah tidak ada maka hukum juga tidak ada. Ya tajalla, dan jelas adanya perbedaan antara illah yang jamaknya adalah ilal dengan maqasidu syariah dalam tiga poin berikut ini. Yang pertama, illah itu ada sebelum hukum itu ada. Sedangkan maqasidu syariah tidaklah dijumpai kecuali setelah adanya hukum. Maka kemudian hukum banyak dikumpulkan, semuanya punya karakter yang sama. Maka disimpulkan maqasid dari hukum di bab ini adalah demikian. Maka kalau illah itu ada sebelum hukum. Maka syariat menetapkan iskar memabukkan adalah illah, haramnya khamar. Sedangkan kemudian maqasid, khamar haram, narkoba haram, macam-macam yang lain haram. Maka semua hukum ini punya karakter yang sama, menjaga akal. Punya karakter sama, menjaga akal. Itu maqasid dari sejumlah aturan. Haramnya khamar, ya, haramnya narkoba, ya, dan yang lain. Maka maqasid disimpulkan setelah adanya hukum. Sedangkan illah itu ada sebelum adanya hukum. Kemudian maqasid syariah adalah perkara yang suri'al hukmu min ajliha. Hukum itu disyariatkan karenanya. Wal ilal, sedangkan ilal atau illah adalah awsafun, adalah sifat. Maka semua illah itu pasti sifat. Semua illah itu sifat. Illah haramnya khamar memabukkan, itu sifat. Dia bukan zat. Sifat di sini kebalikan dari zat. Maka illah itu bentuknya bukan zat, namun sifat. Wal ilal awsafun, maka sedangkan illah adalah sifat. Rubita al hukmu biha wujudan wa adaman, yang hukum dikaitkan dengan sifat tersebut ada dan tidak adanya. Jika ada memabukkan, maka ada hukum haram. Jika tidak ada memabukkan, maka tidak ada hukum haram. Al-ilah kemudian yang ketika ilah berkaitan dengan afradil ahkam syar'iyah, hukum-hukum syariat yang bersifat rinci atau satuan-satuan. Ya, khamar hukumnya haram, narkoba hukumnya haram. Khamar hukumnya haram karena ini, karena memabukkan. Narkoba hukumnya haram karena memabukkan dan merusak akal. Bainama al-ghalib, sedangkan yang dominan dalam maqasidu syariah adalah itisafuha bersifat bil umum wasyumul, bersifat umum wasyumul dan mencakup banyak hal. Jadi ada sejumlah hukum ini tentang khamar, narkoba dan yang lain yang sejenis, disimpulkan ini karakternya sama. Ini maksudnya adalah menjaga dan melindungi akal supaya tidak rusak. Kemudian beda antara ilah dengan hikmah. Ya, al-illatu wasfun mundabit. Ilah itu harus wasaf, tadi telah disampaikan, dan wasaf di sini kebalikan dari sifat. Ya, kebalikan dari zat. Ya, enggak ada ilah yang berupa zat. Semuanya sifat. Memabukkan, dilarangnya uf kepada orang tua, ilahnya karena menyakiti. Bukan ufnya itu sendiri, namun sifat yang ada dalam uf itu menyakiti. Dan ilah itu harus mundabit, harus terukur. Harus terukur. Kalau tidak terukur, tidak bisa jadi illah. Oleh karena itu maka misalnya illah disyariatkannya qasar untuk sholat, itu bukan masyakkah. Kalau masyakkah maka tidak terukur. Maka orang bila mengatakan safar saya masyakkah, yang itu mengatakan itu belum masyakkah. Maka nanti karet kalau masyakkah. Kalau illah disyariatkannya qasar dalam sholat adalah masyakkah, kerepotan, kesusahan, ya, maka ini karet. Kesusahan, repot itu nanti satu orang dengan orang yang lain berbeda. Orang yang sama safar yang ini repot, yang besok tidak repot. Maka masyakkah tidak bisa jadi illah disyariatnya qasar, ya, bagi musafir disyariatkannya boleh buka tidak puasa bagi musafir. Wal hikmah la yalzam, sedangkan hilmah tidak harus sebagai sifat mundabit. Contohnya, maka safar adalah ilah disyariatkannya qasar salat bagi musafir. Maka ilahnya adalah safar, dan safar itu mundabit. Kalau kemudian kita pakai jumhur ulama yang mengatakan 80 kilo, ya sudah 80 kilo mundabit. Kalau kemudian kita pakai pendapat sebagai Ibnu Taimiyah, tolak ukurnya urf, maka urf yang mundabit. Urf yang terukur, ini semacam ini safar ataukah tidak. Urf mengatakan safar, ya sudah, itu safar boleh qasar. Sedangkan menghilangkan kesusahan itu hikmah di syariatnya qasar bagi musafir. Ya, maka menghilangkan masyakkah tidak bisa jadi illah karena dia tidak mundabit, tidak terukur. Dia sangat karet. Nah. Beda antara hikmah dengan maqasid syariah. Maqasid syariah adalah perkara yang mundabit, perkara yang terukur. Sedangkan al-hikam jamak dari hikmah, qad la takunu kadzalik, boleh jadi tidak seperti itu, yaitu terukur. Hikam itu berkaitan dengan satuan-satuan hukum, sedangkan maqasid ghaliban biasanya berkaitan dengan kulliyatil ahkam, hukum secara universal. Bahasanya maqasid itu hasilah bil ahkam syar'iyah qata'an. Maka maqasid itu hasilatun terwujud bil ahkam asy-syar'iyah dengan hukum-hukum syariat qat'an secara pasti. Bi khilafil hikam, lain hanya dengan hikmah, fa innaha qad tatakhallaf anil ahkami syar'iyah. Maka boleh jadi dia tatakhallaf, tidak terwujud pada sejumlah hukum syariat. Maka hikmah dari qasar Bagi musafir itu tadi raf'ul masyaqqah. Ini tidak mesti semua musafir kemudian mendapatkannya. Kota takhalla, boleh jadi ada musafir dan dia tidak mendapatkan raf'ul masyaqqah, hilangnya masyaqqah. Dia tetap dapat masyaqqah. Dia tetap dapat masyaqqah. Qasar bagi dia tetap masyaqqah. Qasar bagi dia tetap masyaqqah. Ini yang dimaksud qatta takhallaf. Terkadang meleset. Terkadang meleset. Hukumnya sudah dilaksanakan, namun hikmahnya tidak terwujud. Kalau maqasid itu qat'an pasti tidak meleset. Pasti ya, dan tidak meleset. Kemudian beda antara maqasid syariah dengan istimbat. Istimbat adalah tarikun, adalah metode muadzin yang mengantarkan untuk terjaganya maqasid syariah. Dan tentu farqun, terdapat perbedaan antara sesuatu dan jalan menuju sesuatu. Ini istimbat penggalian hukum. Orang melakukan istimbat, orang melakukan ijtihad untuk kemudian mendapatkan hukum. Dan hukum yang dihasilkan oleh istimbat itu harus adalah hukum yang harus mewujudkan maqasid syariah. Maka ijtihad dan istimbat ini jalan untuk terjaganya maqasid syariah. Maka dari istimbat, maka kita katakan heroin hukumnya haram dalam rangka menjaga mewujudkan maqasid syariah, ini hifdul akal, terjaganya akal. Beda antara makna dan maqasid atau maqsad. Tutlaqul ma'ani, terkadang digunakan kata-kata makna atau ma'ani. Murad dan biad, dan yang dimaksudkan adalah dalalatul alfad, makna terkandung dalam teks. Dan terkadang kata-kata ma'ani itu maksudnya murad dan biha adalah hikmah dan ilah. Itu dua penggunaan ma'ani, dan telah lewat pembedaan antara hikmah dan ilah dengan maqasid. Perbedaan antara maqasid dengan adillah. Al-maqasid itu tahsulu, maqasid itu terwujud bitaqriril ahkam, dengan ditetapkannya hukum syariat. Alat yatimu, yang hukum syariat itu terwujud itsbatuha, penetapan hukumnya biwasitatil adillah, dengan menggunakan dalil. Fal adillah takunu awalan, maka dalil pertama kali. Thumma yukhadhu minal ahkam, kemudian diambil dari dalil hukum. Alati tahsulu bihal maqasid, kemudian dari hukum terwujudlah maqasid. Ya, maka itu beda maqasid dengan adillah. Dari dalil disemukalah hukum. Ya, dari dalil disemukalah hukum. Ya, dari kemudian sejumlah hukum yang ada, hukum ini kemudian mewujudkan maqasid. Beda antara maqasid dengan satu dara'i, menutup jalan kejelekan. Istislah, upaya untuk mewujudkan maslahat. Maka satu dara'i dan maslahat mursalah, alal qaul, menurut pendapat yang mengatakan itu hujah, adalah turukun muadiyatun, adalah metode yang mengantarkan untuk terjaganya maqasid syariat. Karena satu dara'i dan istislah adalah di antara cara dan bentuk-bentuk istimbat atau ijtihad. Dan telah dijelaskan perbedaan antara istimbat dan ijtihad dengan maqasid. Perbedaan antara maqasid dengan mendatangkan maslahat dan mencegah mafasid. Sebagian ulama mengembalikan inti maqasid syariah kepada mendatangkan maslahat dan mencegah bahaya. Sedangkan sebagian yang lain mengatakan bahasanya mendatangkan maslahat dan mencegah bahaya adalah sebagian maqasid syariah dan bukan keseluruhannya. Dan membahas tentang maqasid, maka ini berkaitan erat dengan ta'lil ahkami syara'. Apakah hukum-hukum syariat itu mengandung illah ataukah tidak? Ikhtalafat at-tawaif, terdapat ikhtalafat, berselisih banyak kelompok di tengah-tengah umat Islam. Fihal, apakah hukum syariat itu mu'allalatun, itu mengandung illah berupa maslahat untuk makhluk ataukah tidak? Fadhahabal asyairatu as'ariyah berpendapat bahasanya hukum-hukum Allah itu tidak memiliki illah, karena Allah itu munazzahun, tersucikan dari ar-arat, tujuan. Dia tidaklah ditanya tentang apa yang dia lakukan, dan manusia yang akan ditanya. Dia melakukan apa saja yang dia kehendaki, menetapkan hukum apa saja yang dia inginkan, dan tidak ada yang bisa memaksa Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Mu'tazilah berpendapat bahasanya hukum Allah itu mu'allalatun, wujuban, wajib, mengandung ilah berupa maslahat untuk manusia. Karena wajib bagi Allah fi'lul aslah, melakukan hal yang terbaik, karena Allah adalah zat yang maha bijaksana, dan dia tersucikan dari al-abas, main-main, dan melakukan dan menetapkan sesuatu tanpa ada tujuan adalah abas, adalah main-main. Melakukan sesuatu apa maksudnya suka-suka, itu abas, itu tindakan yang main-main, yang kita katakan manusia yang berakal pun selayaknya tidak melakukannya, ya, apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu dia tersucikan dari al-abas, main-main, ya, dan semua perbuatan yang tidak mengandung illah adalah abasun. Sedangkan ahlu sunnah berpendapat bahwasanya hukum syariat dibangun di atas maslahat untuk makhluk. Namun ini adalah fadlan minallah, anugerah Allah dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan bukan satu kewajiban atas Allah. Wa ala hadzal qawli, dan dengan pendapat ini maka terkompromikanlah semua dalil dua kelompok di atas. Wa yadullu alaihi, dan dalil akan hal ini, istiqra adalah penelitian terhadap hukum-hukum syariat. Wallahu wa rasuluh, dan Allah serta rasulnya, yu'aliluna, menjelaskan illah berbagai macam hukum syariat dengan maslahat bagi makhluk. Contohnya sunnah salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini ada ilahnya. Ya, tidaklah Allah menginginkan liyaja'ala 'alaikum, supaya Allah jadikan untuk kalian min harajin, berupa kesempitan. Tetapi Allah ingin mensucikan kalian dan menyempurnakan nikmatnya untuk kalian. Ya, maka Asy'ariyah berpendapat bahwasanya hukum Allah itu tidak mengandung illah berupa maslahat untuk makhluk. Dan inilah yang mereka katakan, yang dikatakan oleh para ulama Asy'ariyah ketika mereka membahas dan mengkaji masalah tauhid. Namun ketika mereka membahas masalah usul fikih dan kias, dan kias tidak boleh tidak dibangun di atas keyakinan bahasanya hukum itu mengandung illah, maka mereka menetapkan illah. Maka Asy'ariyah, maka ulama Asy'ariyah semacam Abu Hamid Al-Ghazali, Ar-Razi dan yang lain, mereka tanakut di bab tauhid, di bab pembahasan tentang usuluddin, masalah akidah, mereka menolak adanya illah bagi perbuatan dan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Namun di bab qiyas, di pembahasan usul fikih, mereka menetapkannya. Dan tarikh sejarah ilmu maqasid, inna nadhir fi, sehingga orang yang mentelaah syariat maka akan dia jumpai banyak dari hukum-hukum itu mu'allalatun, mengandung illah berupa maslahat untuk makhluk di dunia dan di akhirat. Dan sebenarnya syariat bermaksud dengan mensyariatkan sejumlah hukum. Syariat itu memiliki maksud-maksud tertentu. Dan sebagian dari ilah-ilah tersebut adalah ilah yang bersifat umum, mencakup juz'iyat, perkara parsial yang banyak. Di antaranya firman Allah Ta'ala, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Dan bagi kalian dalam kisah terdapat kehidupan wahai orang-orang yang berakal, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Fali hukmil qisas, maka untuk hukum qisas memiliki dua illah. Amatan, yang keduanya bersifat umum, yang satu bersifat duniawiyah, yaitu istimrarul hayati, berlangsungnya kehidupan, yaitu terjaganya darah. Dan yang kedua adalah bersifat ukhrawi, yaitu takwa. Yang ini sama dengan terjaganya agama. Wahadil ilal, dan ilah-ilah ini, terjaganya darah, terjaganya agama, itu satu hal yang bersifat umum, satu hal yang bersifat universal, mencakup kasus-kasus hukum parsial yang sangat banyak. Semuanya punya karakter menjaga darah, menjaga agama. Wa min huna, maka dari sini, maka para ulama berupaya untuk istimbat, menyimpulkan ilah-ilah yang bersifat umum, yang bersifat universal, bihaitsu takunu marji'an li ahkamin katsiratin, yang menjadi rujukan untuk banyak hukum. Dan pembahasan tentang maqasid bukanlah pembahasan yang baru, namun para ulama usul fikih telah membahas tentang maqasid syariah di dua tempat di buku-buku usul fikih. Yang pertama di pembahasan tentang masalah mursalah, bahasanya maksud agama, fayukassimuna, mereka membagi maslahat ila anwa'in pada beberapa macam, dan mereka masukkan dimnaha di dalam maslahat-maslahat tersebut, sebagiannya adalah maqasidus syariah. Yang kedua, para ulama terdahulu telah membahas tentang masalah maqasidus syariah di pembahasan masalikul illah, cara untuk mengetahui illah. Haitsu yadhkuruna, mereka menyebutkan di antara metode yang bisa disimpulkan biwasitatiha dengan metode tersebut al-illah, ada yang namanya maslakah, maslakul munasabah. Metode munasabah. Bihaitsu yujad wasfun munasibun, yaitu dijumpai adanya satu sifat yang munasib, yang cocok, li'ayyathbuta al-hukmu syar'i buwujudihi, hukum syariat itu ada dengan ada wasfun munasib tadi. Fakullama, maka setiap kali dijumpai wasfun munasib, maka dijumpailah hukum. Waliyumkin, dan tidaklah mungkin bagi seorang mustahid mengetahui awsab munasibah atau wasfun munasib kecuali dengan mengetahui maqasidu syariah. Fajama'al ulama, maka kemudian para ulama mengumpulkan awsab munasibah, sifat yang memang cocok untuk jadi ilah hukum, dan mereka jadikan beberapa macam muta'adidah yang banyak. Wahadal kalamu, dan pembicaraan ini pada hakikatnya adalah pembicaraan tentang maqasidu syariah. Ya, maka tadi kita telah sebutkan definisi illah, tadi ada wasfun mundabit. Maka demikian juga unsur yang lain untuk bisa disebut illah harus munasib. Wasfun mundabit, munasib. Munasib, munasib artinya cocok untuk menjadi illah hukum. Maka untuk kemudian hal-hal yang layak untuk jadi illah, mungkin ada banyak kemungkinan. Dari banyak kemungkinan tersebut nanti akan dipilah dan dipilih sehingga ketemu yang paling cocok. Maka misalnya haramnya khamar, Maka ada beberapa apa sifat-sifat khamr kita kumpulkan. Maka khamr punya sifat-sifat. Punya sifat-sifat. Sifat-sifat ini kemudian diinventarisir. Kemudian setelah itu nanti kemudian dilakukan pilah dan pilih untuk sampai ketemu sifat yang cocok jadi sebab haramnya khamr. Oh, sifat khamr cair. Sifat khamr baunya nyegrak. Warnanya cenderung gelap misalnya. Dan yang lain memabukkan. Nah, itu maka ini sejumlah sifat khamr. Maka dicari mana yang munasib. Itu metode munasabah, maslak munasabah. Mencari mana yang paling pas untuk menjadi sifat atau menjadi ilah hukum. Maka ini kerja akal. Untuk mengetahui munasabah itu kerja akal. Kerja akal. Namun kerja akal ini, akal tersebut harus punya background apa supaya tidak ngambil dan supaya tidak salah pilih. Oh, baunya gerak misalnya. Oh, itu dianggap munasib. Supaya enggak salah pilih, maka dia harus punya background. Ya, maka di sini disampaikan background, latar belakang, logika yang harus dimiliki oleh seorang ulama mujtahid agar bisa menemukan wasfun munasib, itu adalah maqasidus syariah. Ini adalah maqasidus syariah. Yang tadi dikatakan illa bima'rifati maqasidus syariah. Kalau orang yang tidak punya maqasidus syariah, maka nanti dia akan menemukan wasfun munasib itu, dia akan tentukan dengan cara yang tidak tepat. Yang bukan munasib dia anggap munasib. Wa min awa'ili man nabbaha ala hadza, dan di antara yang pertama mengingatkan hal ini adalah Abu Ma'ali Al-Juwayni. Demikian juga Abu Hamid Al-Ghazali, dua-duanya Syafi'i. Sumaja'a kemudian datang Al-Is ibn Abdul Salam yang juga Syafi'i. Fahawala, dan beliau berupaya untuk mengembalikan semua hukum syariat seluruhnya kepada satu maqasid. Yaitu satu maqsad, yaitu mendatangkan maslahat dan mencegah bahaya. Min khilal, melalui bukunya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Walaqad ta'aqqaba Syekhul Islam Taimiyah, dan Syekhul Islam Taimiyah ta'aqqaba mengkritik perkataan man sabaqahu, orang-orang sebelum beliau, dan beliau hawala berupaya atanbih mengingatkan sebagian kandungan dari perkataan-perkataan ulama terdahulu tersebut. Akan tetapi perkataan beliau mutafarikun, tercerai-berai dalam banyak fatwa-fatwa beliau dan tidak dijumpai di satu tempat atau di satu buku. Maka Syekhul Islam Taimiyah telah banyak bicara tentang maqasid, cuma kekurangannya ini berserakan, tidak terkumpul. Walamma ja'a, dan tatkala datang Abu Ishaq Asy-Syatibi yang wafat tahun 791 Hijriah, alafa, beliau menulis satu buku dalam ilmu usul, asmahu, yang beliau namai Al-Muwafaqat fi Usuli Syariah. Fa'afroda al-maqasid fi mabahasin mustaqillin. Syatibi kemudian afroda mengkhususkan masalah maqasid dalam satu pembahasan tersendiri. Ja'alahu, yang beliau letakkan di juz yang kedua dari kitab Al-Muwafaqat. Wafassalaha, dan beliau rinci dengan rincian yang kuat. Wahuwa min afdali man kataba fil maqasid, dan Syatibi adalah termasuk ulama yang terbaik yang menulis tentang masalah maqasid. Wa kullu man ja'a ba'dahu, semua orang yang datang setelah Syatibi ketika berbicara maqasid, fa wa'alatun alaihi, maka dia bergantung dan berhutang budi kepada Syatibi. Maka buku induk, kemudian buku induk untuk membahas ilmu maqasid adalah Al-Muwafaqat. Namun itu buku yang level sangat tinggi, dan untuk itu tentu perlu buku bantuan, buku-buku pembantu supaya orang bisa sampai ke sana. Wa minal kutubi al-mu'allafa fi hadzal ilmi, di antara buku yang ditulis dalam bidang ilmu ini, ilmu maqasid, ada buku Maqasidus Syariah Islamiyah karya Syekh Tahir Ibn Asyur At-Tunisi, ulama besar dari negeri Tunisia, yang terkenal dengan bukunya ini, di antaranya terkenal dengan buku beliau ini. Maka ja'ala kitabahu, dan beliau jadikan bukunya menjadi tiga bagian. Bagian yang pertama, isbat menetapkan adanya maqasidus syariah, urgensinya dan macam-macamnya. Kemudian bagian yang kedua, maqasidut tasyri' al-amah, maqasidus syariah yang bersifat umum. Wa ja'ala min maqasidus syariah, maka beliau tetapkan di antara maqasidus syariah adalah mencocoki fitrah, memberikan kemudahan untuk manusia, mendatangkan maslahat dan mencegah mafasid dan bahaya. Kemudian syariat itu bersifat umum untuk semua manusia, kesetaraan manusia dalam hukum. Kemudian hukum itu berkaitan dengan sifat, tidak berkaitan dengan nama dan a'yan dan asma, nama wal a'yan dan benda. Satu dara'i' menutup jalan kejelekan. Waktibar maqasidil mukallafin, dan syariat itu mempertimbangkan niat mukallaf. Niat mukallaf, siapa yang niatnya hilah, maka hukumnya beda dengan yang niatnya tidak punya niat hilah dan akal-akalan. Wa raddun nasi ala wazi'ihim ad-dini, dan mengembalikan manusia kepada wazi'. Wazi' itu faktor pencegah, dini karena faktor moral dan agama. Wa man atharal al-mukhallafa, siapa yang menampakkan pelanggaran dihukum dengan hukuman duniawi. Dan di antara maqasidus syariah, hendaknya umat itu kuat, ditakuti, marhubatal janib, disegani, matmu'natal bal, dan dalam kondisi hati yang memiliki ketenangan hati. Maka itu maqasidus syariah bersifat umum yang disampaikan oleh Tahir Ibn Asyur. Maka tidak hanya terbatas pada mendatangkan maslahat. Tadi di depan kita bahas tentang apa beda mendatangkan maslahat dengan maqasidus syariah. Maka beliau katakan tadi di depan, sebagian ulama mengatakan maqasidus syariah adalah mewujudkan maslahat dan mencegah bahaya. Nah, ini pendapat Al-Is ibn Abdus Salam di kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam yang tadi kita baca. Namun kita lihat di sini At-Tahir ibn Asyur mengatakan bahasanya termasuk yang berpendapat maqasidus syariah tidak hanya terbatas pada mewujudkan maslahat dan mencegah bahaya. Ada banyak yang lain. Kemudian bagian yang ketiga, maqasidus syariah yang bersifat khusus bi anwa'il muamalat bainan nas, untuk berbagai macam sejumlah muamalah atau transaksi di tengah-tengah manusia. Wa takallama min khilal hadzal qism, maka Ibnu Asyur membahas melalui bagian ketiga bukunya ini tentang sejumlah hikmah yang bersifat khusus untuk muamalah pernikahan wal ukubat dan hukuman-hukuman. Kemudian buku yang lain tentang maqasidus syariah, Kitabul Al-Maqsud min Syar'il Hukmi, tulisan Syekh Abdullah An-Nasir. Isi bukunya Arrafa Al-Maqsud min Syar'il Hukmi. Beliau mendefinisikan maksud dari disyariatkannya hukum dan perselisihan di dalamnya. Kemudian beliau berbicara tentang kulliyatul maqsud, maksud yang bersifat universal dari wa abadiyati dan bersifat abadi. Wa annahu, dan bahasanya maksud disyariatkannya hukum itu mengikuti tegaknya dunia. Bihaitsu takunu sababan, di mana dia menjadi sebab lil husul ala naimil ukhawi, untuk mendapatkan nikmat akhirat. Kemudian beliau menyebutkan macam-macam maqasidu syariah. Thumma takallama, kemudian beliau berbicara tentang perbedaan antara maksud ya, min syaril hukmi, disyariatkannya hukum, antara dia wa bainahu wa ma bainahu wa bainahu na'u ittisal, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Thumma al-hukmu inda mu'aradati maqsudu syari' lil mafsadah. Kemudian al-hukmu, hukum tentang inda mu'aradil maqsudu syari', ketika maqsudu syari'ah itu bertentangan atau hukum lil mafsadah, bertentang dengan mafsadah. Thumma dzakara amsilatan li hukmi syar'i min tasyri'i, atau li hikami syar'i min tasyri'i ba'dil ahkam. Kemudian beliau menyebutkan sejumlah contoh untuk hikmah-hikmah syariat dari disyariatkannya sejumlah hukum. Kemudian buku yang ketiga, Nadhariyatul Maqasid, teori maqasid, nadhariyah artinya teori, menurut Imam Syatibi, karya Dr. Ahmad Ar-Raisuni. Isi bukunya, beliau arafa mendefinisikan maqasid, kemudian takallama an syai'in, berbicara sedikit tentang man tanabaha, wa takallama an syai'in min tanabbuhil usuliyin laha, beliau berbicara sedikit tentang perhatian ulama usul fikih dengan maqasid. Walakhasa, dan beliau meringkas perkataan Syatibi fiha tentang maqasid dengan perkataan yang ringkas. Thumma takalama, kemudian berbicara tentang ilah, berbagai macam hukum syariat, bicara tentang maslahat dan mafasid, wa antaruk turuk, dan metode untuk mengetahui maqasid. Wabayana, dan beliau menjelaskan mazaya, keunggulan teori Syatibi dalam masalah maqasid, sebagaimana beliau intaqadahu, mengkritik Syatibi dalam sebagian pendapat-pendapatnya. Beliau juga bicara tentang masalah hubungan ilmu maqasid dengan ijtihad. Kemudian buku yang keempat, Maqasidu Syariah Islamiyah wa Makarimuha, karya Ustaz Alal Al-Fasi. Kemudian poin selanjutnya adalah fawaid ma'rifati maqasidu syariah. Apa sih manfaat mengetahui maqasidu syariah? Diambil dari perkataan Ibnu Asyur. Yang pertama adalah bi ma'rifati maqasidu syariah, dengan mengetahui maqasidu syariah, seorang mustahid yatamakan punya kemampuan untuk menetapkan hukum syar'i untuk hawadis, berbagai macam peristiwa jadidah yang baru. Maka dengan ini, maka tathbutu, maka jelaslah kelayaan syariat. Bahasanya syariat itu adalah satu hal yang mendatangkan kebaikan di setiap zaman dan tempat. Kemudian dengan bi'marifati, dengan mengetahui maqasidu syariah, yakunu ladal mukallaf, maka ada pada sisi seorang mukallaf ilmam, penguasaan terhadap hukum-hukum syariat, wal ihatah, dan penguasaan dengan hukum-hukum syariat. Bihaitsu yastati, sehingga dia mampu untuk mengetahui kulliyat, bima'rifati kulliyat, dengan mengetahui maqasid yang bersifat universal, untuk mengetahui juz'iyat, mengetahui hal-hal yang bersifat parsial. Kemudian yang ketiga, memberikan kepada mustahid sangkaan kuat bahasanya satu nas syar'i yang menyelisih maqasidu syariah laha mu'arid, pasti ada dalil yang lain yang berlawanan dengannya. Bihaitsu yabhas, maka dia akan membahas anil ma'arid, tentang mu'arid, dalil yang menentang, bahasan kawiyan, dengan serius dan sungguh-sungguh, pembahasan yang kuat atau serius dan sungguh-sungguh. Adapun jika satu dalil itu mencocoknya maqasidu syariah, Fa inna bahsa, maka pembahasannya hina idzin sayakunu aqalla, maka penelitiannya dan pembahasannya itu akan lebih sedikit. Kemudian yang keempat, ifadah, memberikan faedah kepada talibul ilmi, penuntut ilmu, fit tasawur, supaya punya gambaran pembahasan qiyas dan penerapannya alal hawadis pada berbagai macam peristiwa. Ya, maka poin 1 dan poin 2 itu pada hakikatnya bisa kita katakan satu. Pada hakikatnya itu bisa dilebur jadi satu. Maka ilmu maqasid syariah itu satu hal yang penting dalam kemudian dalam ijtihad untuk menetapkan hukum atau menemukan hukum Allah Subhanahu wa taala di berbagai macam peristiwa-peristiwa yang bersifat baru atau kontemporer. Karena seorang itu telah menguasai kulliyat, hal-hal yang bersifat universal, maka nanti dia akan menetapkan hukum, itu akan hukum yang tepat dan cocok. Dan hukum yang tepat dan cocok adalah hukum yang tidak bertabrakan dengan kulliyat, dengan kaedah yang bersifat universal yang ada dalam syariat ini. Dan di antara bukti kalau ijtihad itu adalah ijtihad yang keliru, ketika hasil ijtihad itu bertentangan dengan maqasid syariah. Karena dia bertentangan dengan satu hal yang bersifat kulliyat, kulliyat hukum. Satu hal yang universal baku dalam hukum syariat. Kok ini ada satu hukum parsial bertabrakan dengannya, maka ini hasil produk hukum yang keliru. Dan ini manfaat terpenting orang belajar ilmu maqasid syariah. Maka belajar ilmu maqasid syariah, sering saya contohkan ilmu maqasid syariah itu gambarannya adalah seperti MK, Mahkamah Konstitusi. Setiap produk hukum yang bertentangan dengan kemudian putusan MK, maka dia batal karena produk hukum tersebut ternyata bertentangan dengan kulliyat dalam hukum. Maka misalnya di negeri kita tentu ada produk-produk mungkin kemudian undang-undang atau kemudian perda dan yang lainnya. Dan ada kemudian satu hal yang merupakan kulliyat. Maka hakim MK itu punya kewenangan. Oh, ini ijtihad hukum yang keliru, batal. Ijtihad hukum yang keliru, batal. Maka maqasid syariah itu seperti MK. Dia penguasaan terhadap kulliyatul ahkam, hal-hal yang bersifat universal dan baku dalam hukum syariat yang ada dalam syariat ini. Dan itu wajib ketika orang mau kemudian beristihad dalam satu hukum, dia jangan sampai dia bertabrakan dengan kulliyah al-ammah, dengan satu hal yang bersifat universal, yang mendasar, yang menjadi sifat roh dan spirit hukum-hukum syariat. Maka dia penguasaan terhadap maqasid syariah itu statusnya menyebabkan seorang itu jadi hakim MK. Seperti hakim MK, oh dia tahu ini ijtihad keliru, ini ijtihad yang tidak benar, ini ijtihad yang menyimpang, keblinger. Kenapa? Karena bertentangan dengan maqasid. Nah, kemudian di faedah yang ketiga tadi disampaikan, faedah bagi seorang mustahid, seorang ulama, ketika dia jumpai satu nas kok bertentangan dengan satu hal yang diyakini sebagai maqasid, maka nas ini pasti ada nas yang lain yang bertabrakan dengannya, yang bertabrakan dengannya, bertabrakan dengannya. Maka kemudian kenapa? Karena ini bertentangan dengan maqasid. Maka dia akan gali lebih lanjut, dia akan temukan, setelah itu dia akan kompromikan. Dia akan kompromikan, ini bertentangan dengan hal-hal apa dan bagaimanakah komprominya. Maka misalnya tadi ya, maka mungkin misalnya bisa dianggap sebagai contoh tadi, di antara maqasid syariah menurut Ibnu Asyur, umumus syariah li jamil khalqi. Syariat itu bersifat umum, berlaku untuk ditujukan untuk semua makhluk. Maka orang yang membaca hadis misalnya tidak ada iktikaf kecuali 3 masjid, itu akan menimbulkan masalah. Hukum ini, hukum Islam itu bersifat untuk semua orang. Lah kok ya, kalau tidak ada iktikaf kecuali untuk 3 masjid, ya berarti yang ya, hukum hanya terbatas kepada segelintir orang saja. Terbatas hanya pada segelintir orang saja, ya, penduduk 3 tempat tersebut, ya, atau orang-orang yang kemudian sangat berkelebihan harta sehingga mampu untuk datang ke tempat itu. Yang lainnya tidak bisa melaksanakan syariat. Padahal ini syariat tahunan, bukan syariat sekali dalam seumur hidup, lain hanya seperti haji. Nah, ini syariat tahunan. Ya, iktikaf di bulan Ramadan. Maka ya, hadis tersebut, ya, jika kemudian kita baca dari bahasanya, salah satu maqasid syariah adalah umumus syariah li jami'il khalqi, menimbulkan iskal yang besar. Ini iskal yang besar. Maka pasti kemudian kita jumpai dalil-dalil yang lain yang memang juga bertabrakan dengan hadis tersebut. Di antaranya adalah ayat, kemudian sejumlah hadis yang enggak seragam dengan hal itu. Maka perlu dikompromikan. Maka kalau kita anggap hadisnya adalah hadis yang sahih, hadis yang kuat, maka perlu kita taufik, perlu kita kompromikan, perlu kita jamak, kita padukan. Misalnya kemudian kita simpulkan, seandainya itu hadis yang sahih, maka iktikaf itu di 3 masjid adalah membahas tentang masalah iktikaf yang afdal. Namun tidak hanya, bukan berarti iktikaf yang sah hanya yang berada di 3 masjid saja. Kemudian yang keempat, tadi telah disinggung, untuk ilmu maqasid syariah itu sangat penting dalam bab qiyas. Yaitu untuk mencari illah, yaitu untuk kemudian menentukan wasfun munasib. Tadi disampaikan, seorang itu tidak akan bisa mendapatkan wasfun munasib kecuali logikanya itu sudah mendapatkan pencerahan dengan ilmu maqasid syariah. Kemudian walaysa kullu mukallafin, dan tidak semua mukallaf itu memiliki kebutuhan untuk mengetahui maqasid syariah. Li'annaha naw'un daqiqun min anwa'il ilmi. Karena dia adalah satu jenis yang jelimet dan rumit dari ilmu. Itu dari ilmu usul fikih. Dia sebenarnya bagian dari ilmu usul fikih, namun ilmu usul fikih yang paling paling daqiq, yang paling jelimet. Fal'ami, maka secara umum orang awam cukup baginya mempelajari hukum-hukum syariah meskipun dia tidak mengerti maksudnya. Li'ano, karena orang awam tidak akan menguasai hukum-hukum syariat dan tidak akan bisa menempatkannya pada tempatnya. Oleh karena itu yang membutuhkan pengetahuan ilmu maqasid humul ulama, adalah orang-orang yang berilmu, khususan ahli ijtihad, terlebih lagi orang yang ahli ijtihad yang akan menyimpulkan hukum minal adillah dari dalil-dalilnya, kama ya'ti, sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa rahmatuna alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.